Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kesempatan di malam hari ini kita manfaatkan untuk kembali melanjutkan pelajaran syarah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dijelaskan dan diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yang semestinya malam ini merupakan majlisnya, jadwalnya Al-Ustaz Abu Ali Abdul Hakam bin Ali At-Tamimi hafizahullah ta'ala, namun karena beliau ada halangan untuk mengisi kajian antum di malam hari ini, kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran An-Nibros. Semoga Allah catat niat beliau hafizahullah ta'ala untuk mengajar antum di malam hari ini sebagai sebuah kebaikan. Kita sampai pada penjelasan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala tentang keadaan jiwa, tentang keadaan an-nafs, keadaan jiwa manusia ini, di mana jiwa ini membutuhkan yang namanya at-tarbiyah, pendidikan. Jiwa ini pula membutuhkan yang namanya az-zajr, yakni hardikan. Jiwa ini pula membutuhkan adanya mulahadhah, perhatian. Artinya jiwa ini butuh untuk kita kendalikan, butuh untuk kita perhatikan kondisinya. Sebagaimana pula satu faedah dari seorang ulama Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kabattu nafsi, aku mengendalikan jiwaku ini selama 40 tahun, hatta istiqamat, sampai jiwaku ini bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melawan, mengontrol, melawan dan lain sebagainya. Kabattu nafsi, aku lakukan itu atas jiwaku, selama 40 tahun hingga jiwaku ini bisa istiqamah. Ini menunjukkan kepada kita, ini salaf kita seperti itu kondisinya. Butuh yang namanya jiwa itu untuk dikontrol, untuk diperhatikan. Jika engkau lepas kendalinya, maka jiwa itu yang akan menghancurkan engkau, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. 6. Kita lanjutkan. Setelah beliau mengatakan, wasyaitan wal hawa ahaduhuma yaquduha wal akharu yasuquha wal iyadzu billah. Syaitan dan hawa nafsu ini salah satunya memimpin jiwa ini dan yang lain yang menyetirnya. Artinya kita punya lawan dari luar dan lawan pula dari dalam diri kita. Qala fala budda minas sabri 'anil ma'asi. Maka harus untuk bersabar dari perkara-perkara maksiat. Jiwa ini harus disabarkan dari perkara-perkara maksiat, menghindari perkara-perkara maksiat. Wahabsun nafsi wal hawa, atau wahabsin nafsi wal hawa. Dan begitu pula harus untuk menahan jiwa dan hawa nafsu. Wadhalika yakunu bistihdari azamatillah. Setelah beliau menuntunkan kepada kita, kita harus bersabar, kita harus menahan jiwa, kita harus menahan hawa nafsu. Berikutnya beliau mengajarkan tata caranya. Beliau mengajarkan bagaimana cara untuk menahan jiwa, bagaimana cara untuk menahan hawa nafsu, dan bagaimana cara untuk bersabar dari perkara-perkara maksiat. Yang pertama kata beliau, wa dzalika yakunu bistihdari 'azamatillah. Maka hal itu dengan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, yang mengawasi dia, yang mengatur dia, yang memberikan kemampuan kepada dia. Ya, dia bisa ini, bisa itu. Yang memberikan kemampuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yastahdir fi nafsihi nususal wa'id. Wayastahdir fi nafsihi nususal wa'di. Dia hadirkan pada jiwanya ini nas-nas al-wa'id, dalil-dalil tentang wa'id, ancaman. Dibedakannya wa'id itu ancaman. Dia hadirkan dalam jiwanya ini dalil-dalil tentang ancaman-ancamannya Allah. Hati-hati kalau berbuat ini, hati-hati kalau berbuat itu. Allah mengancam ini, Allah mengancam itu. Dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari kemunafikan, dan lain sebagainya. Nah, ini satu sisi. Dia hadirkan dalam jiwanya ini nas-nas, dalil-dalil ancaman. Agar apa? Takut. Agar jiwa kita ini takut untuk berbuat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahdir fi nafsihi nususal wa'di. dan dia hadirkan dalam jiwanya pula dalil-dalil tentang wa'ad. Kalau wa'ad itu artinya janji. Naam. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala surga, kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Naam. Kalau nas wa'id berarti nas ancaman. Kalau nas wa'ad berarti nas janji. Yang berisi apa? Janji-janji, pahala, kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa dia menghadirkan nas tentang janji Allah Subhanahu wa taala ini? Agar dia tidak berputus asa. Ya. Kalau dia berat timpang sebelah, ya. Beratnya kepada nas wa'id, nas tentang ancaman saja. Ya. Allah mengancam dengan nerakanya. Ya. Dia enggak memperhatikan tentang bahwasanya Allah Ghafur, Allah Rahim, Maha Pemberi, Maghfirah, ampunan. Allah Maha merahmati hamba-hambanya. Kalau dia tidak ingat tentang dalil-dalil janji tersebut, tentang rahmatnya Allah, tentang maghfirahnya, bisa jadi orang tersebut ketika merasa dirinya sudah jauh, dirinya sudah terjatuh pada sebuah dosa, dia merasa tidak bisa kembali. Dia merasa dosa-dosanya terlanjur, sehingga dia pun meneruskan perbuatan dosanya karena dia berkeyakinan tidak ada harapan baginya. Sebaliknya, kalau timpang ke sebelah kiri, dia hanya mengingat dalil-dalil wa'ad, dalil-dalil janji saja. Yang dia ingat Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Merahmati, Allah Maha Luas. Naam, rahmatnya luas, maghfirahnya. Akhirnya apa? Dia melampaui batas. Sedikit-sedikit berbuat maksiat, enggak takut dia. Allah kan Maha Ghafur, Allah kan Maha Rahim. Untuk apa khawatir? Enggak takut dia. Maka mukmin harus memiliki dua hal ini. Dia mengingat nas wa'id dan juga nas wa'ad. 6. Qala, al-wa'ad 'ala hadha adh-dham. Janji atas dosanya ini. Qala, baik itu dosa besar ataukah dosa yang kecil. 6. Yang berikutnya adalah kata beliau hafizahullahu taala, yastahyi minallahi tabaraka wa taala wa yara annallaha yarahu wa yasma'uhu wa ya'lam ma tuhadditsu bihi nafsuh. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, sifat malu ini penting. Kalau orang enggak punya malu, dia akan berbuat semaunya. 6. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara ucapan kenabian yang pertama, kenabian yang terdahulu, Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu maka berbuatlah semu. Itu kalau orang sudah enggak punya rasa malu. Yastahi minallahi tabaraka wa ta'ala, merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia menghadirkan kebesaran Allah. Dia ingat dalil wa'id, dalil wa'ad. Dan dia pun malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa dirinya kecil, merasa dirinya ini diciptakan, kenapa dia bermaksiat kepada yang menciptakan. Merasa dirinya ini diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa dia bermaksiat kepada yang memberikan rezeki. Malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Wa yara annallaha yarahu, dan dia memandang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirinya dimanapun dia berada, baik bersama teman-temannya ataukah bersendirian. Wa yasma'uhu, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Wa ya'lamu ma tuhadditsu bihi nafsuh, dan hendaknya dia berpandangan, dia berpikir bahwasannya Allah tahu apa yang dibicarakan jiwanya, apa yang dibisiki jiwanya. Jiwa kita mau berbuat ini, jiwa kita memerintahkan itu, Allah tahu. Naam. Itu semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niat-niat kita. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalat al malaikah, malaikat berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dzaka 'abdun yuridu an ya'mala sayyi'atan, itu hambamu ya Allah, dia mau berbuat kejelekan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa absaru bihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kondisi hamba ini. Malaikat melaporkan, ya, memberitakan, menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ada hambamu ya Allah yang ingin berbuat maksiat, berbuat kejelekan. Wa huwa absaru bihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kondisi hamba ini. Dalam sebuah lafaz dikatakan wa huwa akhbar, Allah lebih tahu tentang kondisi hamba ini. 6. Faqala urqubuh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti dia. Ketika hamba ini punya kemauan, keinginan untuk berbuat jelek, kata Allah kepada malaikat, urqubu, selidiki dia, ikuti dia. Fa'in amilaha faktubu, jika hambaku ini mengamalkan niat jeleknya, uktubu, uktubuha bimithliha, tulislah kejelekan itu setimpal. Satu kejelekan dengan ditulis dengan satu kejelekan. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Namun jika dia meninggalkan niat jeleknya, dia enggak lakukan, dia tahan jiwanya, dia enggak amalkan kemauan jiwanya, dia hardik jiwanya untuk berbuat kejelekan tersebut, faktubuha lahu hasanah, maka tulis bagi hambaku ini hasanah, satu kebaikan. Fadlullah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Innama tarakaha min jarra'i, sesungguhnya hambaku ini meninggalkan kejelekan tersebut karena diriku. Nah, ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang diinginkan dalam hati hambanya. Qala wa ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan hendaknya hamba itu mengetahui bahwasannya Allah tahu tentang mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada. Dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada kita. Berupa hasad, ya. Itu amalan hati, hasad, sombong. Yang kata para ulama, hasad itu bukan hanya perbuatan ingin menghancurkan kenikmatan saudaranya. Adanya keinginan, adanya perasaan dia senang ketika saudaranya itu hilang kenikmatannya, inilah hasad. Ya, saudara kita mendapat kenikmatan, kemudian dalam hati kita semoga hancur itu. Terlebih ketika dia senang, saudaranya kehilangan kenikmatannya, senang dia. Lebih dari itu lagi, terlebih sampai dia berbuat sesuatu untuk menghilangkan kenikmatan saudaranya. Nah, hati-hati dari niat seperti itu, hasad. Qala إذا استحضر عظمة الله ومراقبته ومشاهدته واطلاعه ورؤيته وسمعه وبصره. Jika hamba ini menghadirkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pengawasan Allah dan kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala, penglihatan Allah, pendengarannya, penglihatannya, dan lain sebagainya, ma'ilmihi bikhalajati nafsihi, ya, dia menghadirkan dalam hatinya ini kebesaran, kemuliaan, pengawasan, persaksian Allah subhanahu wa ta'ala, artinya Allah menyaksikan gerak-geriknya, pendengaran Allah dan penglihatannya atas hambanya, dan dia pun menyadari adanya khalajatin nafs, adanya khalajat itu artinya gejolak, ya. Hati itu ada pro kontra di situ. Yang namanya jiwa seperti itu. Nah, terkadang ketika kita berlawanan dengan jiwa kita adanya kholajat. Dia menghadirkan kebesaran Allah dan dia tahu kondisi jiwanya bagaimana. kaffahu dzalika wa rada'ahu 'anil wuqu'i fil ma'siyati. Maka dia akan menahan jiwanya dan dia tahan jiwanya, dia hardik untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya. Jadi bukan alasan jika orang yang ingin menghindari maksiat kemudian dia mengatakan hati saya enggak nyaman, perasaan saya enggak nyaman. Bukan. Memang sifatnya jiwa itu ya seperti itu. Naam. Wal iyadzu billah. Nah, maka perhatikan ini ya. Semua kita memperhatikan jiwa kita masing-masing. Terus mengoreksi, terus memantau, jangan sampai kita lalai. Naam. Terlebih yang hidup berdampingan santri, hendaknya memperhatikan ini. Terkadang ada satu dua hal yang membuat ego dirinya maju duluan. Ya. Yang membuat hawa nafsunya maju terlebih dahulu. Tanpa dia pikir di awal. Ini perhatikan semuanya. Terlebih ketika terzalimi. Dizalimi sama temannya. Yang mungkin kadang dia merasa terzalimi ini temannya enggak tahu, enggak sengaja. Alhasil dia ingin membalas karena nafsunya duluan yang maju, balasnya kebablasan. Jadi siapa yang salah akhirnya? Siapa yang mendapatkan kejelekan akhirnya? Akibat apa? Yang maju duluan nafsunya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Naam. Hendaknya kita terus memperhatikan jiwa-jiwa kita dan kita tahu bahwasannya jiwa ini terus memerintahkan kepada kejelekan. Qala wa idza hamma bi sayyi'atin thumma tarakaha lillahi azza wa jal kutibat lahu hasanah. Dan jika dia berhimmah, berkeinginan untuk berbuat kejelekan, kemudian dia meninggalkannya, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan kejelekannya ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu selain Allah? Enggak sempat saja untuk melaksanakannya. Waktunya mepet. Enam. Atau pas berpapasan dengan orang lain. Enggak jadi ah. Waduh, ada si fulan. Enggak jadi. Dia tinggalkan mencurinya. Dia tinggalkan omongan kotornya. Yang sebenarnya dia pengen, kalau enggak ada si fulan, dia akan lancarkan kemauannya tadi. Naam. Dia lancarkan keinginannya. Naam. Siapa yang hafal hadisnya? Bahwasannya orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Siapa yang hafal hadisnya? Pelajaran Riyadhus Shalihin. Man yahfaz, siapa yang hafal? Orang yang dibunuh, orang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya dalam neraka. Kok bisa? Siapa yang hafal hadisnya? Falahu jaizah, dapat hadiah insyaallah. Sebutkan lafaz hadisnya, dapat hadiah nanti. Naam. Anda fadhal iqra al-hadis. Naam, lafaz, lafaz, lafaz hadisnya saja. Fama balul fa la al-qatil, enggak ditanya. Naam. Naam. Yang lengkap siapa? Naam. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Naam. Naam. Ahsan tabarakallahu fiik. Wa ahsan tabarakallahu fiik ya Aba Mujahid. Naam. Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua muslim saling berjumpa dengan dua pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ini orang yang dibunuh, ya Rasulullah, sudah jelas kondisinya, membunuh dia. "Fama balul maqtul?" Maka bagaimana kondisinya yang dibunuh? Kok bisa masuk neraka juga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Sesungguhnya dia sudah berkeinginan, bersemangat untuk membunuh saudaranya yang kebetulan dia yang kalah. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak meninggalkan maksiat karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang meninggalkan maksiatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dosanya. Kecuali orang yang takut, ingat sama Allah, kemudian dia meninggalkan dosanya, ninggalkan keinginannya, niatnya, maka baginya bahkan satu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala unzur fadlallahi alaika. Di sini beliau mengingatkan, unzur, perhatikan keutamaan Allah atas dirimu. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Sampai-sampai, ya, orang yang punya niat baik dapat pahala, kemudian dikerjakan dapat pahala lagi, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, atau bahkan ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 lipat ganda, atau bahkan ila adhafin katsirah, atau bahkan sampai lipatan-lipatan yang banyak. Ini kebaikan. Namun enggak sebaliknya. Jika orang yang berbuat kejelekan, yang berkeinginan punya niat jelek, ditunggu. Kalau dia punya niat jelek, kemudian dia gagalkan karena Allah Subhanahu wa taala niat jeleknya, baginya satu pahala. Ya, bukan satu dosa, satu pahala. Namun ketika dia amalkan kejelekannya, baru ditulis satu dosa. Makanya kata beliau di sini, unzur fadlallahi alaika. Perhatikan keutamaan Allah atas dirimu. Begitu sayangnya Allah diberikan kesempatan-kesempatan bagi hamba, yang ini menunjukkan kepada kita agar kita ini tidak berputus asa. Qala fadlullahi 'alal khalqi subhanahu wa ta'ala. Idza anta hamamta bisayyati min aqbahis sayyiat thumma tadhakkarta Allah fastahyaita minhu wa khifta minhu wa tadhakkarta nususal wa'id. Jika engkau berkeinginan, punya himmah untuk berbuat kejelekan, bahkan kejelekan ini diantara sejelek-jelek kejelekan. Ya, ingin mencuri, ingin membunuh saudaranya, min aqbahis sayyiat, termasuk dosa yang paling jelek. Atau bahkan na'udzubillah fahishah minal fawahish, perkara-perkara keji. Thumma tadhakkarta Allah, kemudian engkau ingat Allah Subhanahu wa taala. Fastahyaita minhu, ketika engkau ingat, engkau kemudian malu kepada Allah. Allah tahu perbuatanmu. Wa khifta minhu, engkau pun takut kepada Allah. Kemudian engkau ingat dalil-dalil wa'id. Apa dalil-dalil wa'id? Fadlan, dalil-dalil wa'id apa itu? Ayo. Ancaman, ahsan. Dalil tentang ancaman. Famtana'ta, kemudian engkau pun menghalangi diri darinya. Kutibat laka hasanatun, maka ditulis untukmu satu hasanah, satu kebaikan. Di sini beliau hafizahullahu taala mengajarkan untuk kita ini selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bahkan untuk perkara seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula dalam Al-Qur'an diajarkan kepada kita berbagai bentuk ibadah, bentuk zikir yang dengan itu kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dikasih jalannya kita untuk bisa ingat Allah Subhanahu wa taala. Doa mau tidur ingat Allah. Doa masuk kamar mandi ingat lagi Allah Subhanahu wa taala. Keluar kamar mandi ingat lagi Allah. Mau makan ingat lagi Allah. Kalau kita mempraktekan doa-doa yang sudah dipelajari, doa-doa yang sudah kita hafal, kita tahu insyaallah hari-hari kita itu selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita datang perasaan ingin bermaksiat, kita enggak lalai. Karena kenapa? Sudah terbiasakan diri kita ini dengan zikir-zikir. Naam. Maka dinasihatkan di sini untuk selalu mempraktekkan doa-doa yang kita hafal. Doa mau makan, doa mau masuk masjid, doa keluar masjid, doa naik kendaraan, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa menutup pintu, doa menutup jendela. Nah, terkadang kita banyak belajar namun sedikit yang diamalkan. Ini kita. Hafal doa ini, hafal doa itu enggak dipakai. Maka yang sebenarnya itu merupakan jalan kita untuk bisa ingat Allah selalu, kita tidak praktekkan. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Dan semoga pelajaran di malam hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.